Konsultasi Syariah. Dilewati orang mengurangi pahala sholat? Pertanyaan: benarkah jika dilewati orang, sholat kita pahalanya berkurang? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan agar orang yang sholat berusaha semaksimal mungkin tidak melupakan penggunaan sutrah dan berusaha mendekat ke sutrah. Anggap sutrah itu ibarat sabuk pengaman bagi orang sholat. Dalam hadis dari sahabat Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian sholat ke arah sutrah, mendekatlah ke sutrah, jangan sampai setan memutus sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan An-Nawawi. Makna jangan sampai setan memutus sholatnya, dijelaskan Adim Abadi. Jangan memberi kesempatan setan untuk hadir membisikkan was-was dan mengganggu sholatnya. Lalu beliau mengatakan, dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa sutrah akan menghalangi setan untuk mengganggu orang yang sholat dan mudah untuk membisikkan was-was di hati, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Amrul Ma'bud. Karena itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, selama sholat agar memasang sutrah dan menghalangi setiap orang yang lewat di depannya. Jika tetap nekat lewat, tolak dengan keras karena dia bersama setan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian sedang sholat, maka jangan biarkan siapapun lewat di depannya. Jika dia tidak bersedia, tolak dengan keras, karena hakikatnya dia sedang bersama setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah jika ada orang yang lewat di depan kita, bisa membahayakan sholat kita? Jika yang lewat di depan itu adalah anjing hitam, keledai, dan wanita yang sudah balig, maka ini bisa membatalkan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, yang bisa membatalkan sholat anjing hitam dan wanita yang sudah balig. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, dan disahihkan Al-Albani. Apakah ini berlaku untuk semua yang lewat? Ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, apabila ada orang yang lewat di depanmu dan kamu sedang sholat, jangan biarkan dia, karena ini bisa mengurangi setengah sholatmu. Hadis riwayat Abdul Razak. Karena itu, dalam kondisi sholat, jangan biarkan siapapun lewat di depan Anda. Termasuk anak kecil, kita ajarkan agar tidak lewat di depan orang yang sholat. Demikian, Allahu A'lam.